Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala sayyidi sadah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum hudatul ummah amma ba'dah la hawla wa la quwata illa billah. Para masyayih Simbah Ye Zainuddin, Simbah Ye Huda, Simbah Ye Fuad Mun'im Jazuli, Simbah Nyai Lailatul Badriyah, para mufattish, Simbah Kiai Arsad Busair, Simbah Kiai Ardani Ahmad, Kiai Maksum Ali, para gawagis, sesepuh kita sedaya Agus Fahim Royani, Agus Makmun selaku Ketua Umum Pondok Pesantren Al-Falah Ploso sekaligus Ketua PCNO Kabupaten Kediri. Semoga beliau selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak musahih, bapak-bapak perumus, calon-calon, sama ini calon apa pak? Calon-calon kiai lah, calon-calon kiai min syattal ma'ahid dari pondok mana saja dan teman-teman pondok pesantren Al-Falah yang sangat kami banggakan. Kula badhe matur nek jenengan calon-calon kiai secara mantap awale radi ragu ndelok casinge jenengan-jenengan niku Pak. Walaupun tadi ada sedikit nopo nggih, agak sedikit optimis bahkan cenderung membuat kami sedikit gentar. Iki perwakilan musyawirin kok fasih nemen anggene muni antum. Saya tapi saya ingat apa yang didaukan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kunu finnas kannahlah fitayr. Sebisa mungkin kita semua para santri nggih kula njenengan sedaya iku sebisa mungkin kayak lebah di antara burung-burung yang ada. Fa innahu laisa minat tayri syai'un illa wa huwa yastata'ifuha. Karena tidak ada satupun burung, burung apa saja, mungkin bahkan burung sampean semua, tidak ada yang menganggap keberadaan lebah itu mu'tabar. Ya mungkin dianggap terlalu kecil atau apalah. Lau ya'lamut thayr ma fi ajwafiha minal barakah. Kok burung-burung itu ngerti apa yang terkandung di dalam lebah minal barakah? Keberkahan-keberkahan yang ada dalam perut lebah. Kok wong-wong nang jaba kono kabeh iku ngerti khasiatmu sing senajan kesinge gak patek jelas iki. Lam yaf'alu dzalika biha. Kalau hari ini mungkin masih banyak sekali misalnya ada orang tua punya anak gadis misalnya. Ketika jenengan walaupun yang selalu panjenengan makan itu adalah al-futuhat, entah Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan fatah-fatah yang lain, mungkin ketika panjenengan dodok pintunya untuk melamar anak gadisnya dan di saat yang sama datang orang dengan setumpuk ijazah yang mereka bawa, mungkin banyak wali, banyak orang tua akan memilih mereka. Tapi lau ya'lamut thayr ma fi ajwafikum minal barakah. Kok dia ngerti betapa luar biasanya kamu di masa-masa yang akan datang. Kok dia sadar bahwasanya dari sarungmu yang lah nggih. Dari sarung-sarung sampean sing melungker-melungker ternyata di antaranya adalah calon-calon menteri bahkan wakil presiden. Lam yaf'alu dzalika biha. Tidak ada orang tua yang akan menolak sampean. Pokok angger setengah akil lah gitu. Harusnya jenengan dodok-dodok durung sempat salam wis kabul. Apa maneh sampean sungkem langsung afwan al fakir. Aku ternyata gak iso. Prinsip begini, penutup dari dawuhnya Sayyidina Ali adalah khalitun nas bi alsinatikum wa ajsadikum. Kita sebagai santri diperintahkan oleh beliau untuk terus mampu bermuasyarah dengan baik, bersosial dengan baik kepada semua orang, semua golongan, semua warna. Walakin zayiluhum bi a'malikum wa qulubikum. Cuman mergo sampean wis kadung dadi santri, mergo kadung sampean kabeh dadi putra-putra para masyayih, sampean tetap harus berbeda. Fil a'mal wal qulub, babakan amal, babakan ati. Fa inna lil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamah ma'aman ahab. Karena masing-masing dari kita semua akan memanen apa yang pernah kita lakukan, dan insya Allah besok fi yaumil akhir masing-masing dari kita akan dibangkitkan bersamaan orang-orang yang kita cintai. Semoga kita semua terus digerujuk rasa mahabbah datang para ulama, datang para masyayih, para habaib, lan piantun-piantun agung, dan semoga kita semua berada di sisi-sisi beliau. Walaupun tadi saya haturkan betapa banyak sekali di luar sana orang yang menganggap kita ini sepele, tapi alhamdulillah, alhamdulillah, ala kulli hal kita harus selalu bersyukur, karena beberapa waktu yang lalu pemerintah kita dalam kepemimpinan Al-Mukarram Bapak Joko Widodo. Nggih. Gitu. Laras sedanten. Cukup mengapresiasi keberadaan kita dengan diluncurkannya undang-undang kepesantrenan. Semoga niatan baik beliau dan teman-teman yang ada di DPR sana semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan langkah-langkahnya untuk pondok pesantren ke depan yang lebih baik. Bahsul masail babagane fikih. Padahal kula niku biasa nggo jeluki bolo-bolo sing senengane sok-sokan cekel-cekelan kitab fikih ngoten niku. Kiai kan Mbah Kanjeng Nabi kadung dawuh hiyaru ummati ulama uhum wa khairu ulamaihim fuqaha uhum. Jadi kadang-kadang pancen wong rada iso fikih niku pancen piye karo dhewe. Dan memang dawuh Imam Syafi'i piyambak, man ta'allamal Qur'an adzumat qimatuh. Wong iku gelem belajar Quran tok. Apa meneh kok sampai apal Quran tok? Iku regane mundhak. Harganya naik. Misalnya kaya awakmu ngene iki, plete dek gak karuan, moro-moro nglamar bocah, kok dilalah apal Quran? Ya ndredeg awakmu. Apa nek hafalmu mek kuluhu wae. Sekali jajal al-kafirun bulet badbut. Man ta'allama al-Qur'an adumat qimatu. Wa man takallama fil fiqhi nama qadra. Uang iku ngomong babagan fikih, bahas tok padahal gak patek paham. Bahas tok. Niku pun nama qadra. Wis ketok piye ngene ketok gagah. Nggih kula ningali kok bola-bola ploso niku mboten jenengan Mas. Kula kan makane kasengkak saung bocah-bocah niku. Lah jenengan kan pun anu lah pun. Nggih pun anu lah pokoke mantap. Bocah-bocah niku lho. Kula niku ngomong nih bocah-bocah niku. Jadi di sini ini kan tempatnya fikih yang bidangnya biasanya memfokuskan diri untuk fikih itu kan ada di maktabah, ada di perpustakaan kita itu. Bagi beberapa teman-teman yang kebetulan berada di sana, padahal ning kono ki yo gak babakan mbukai kitab, yo gak babakan matlaah, gak babakan apa yo mek babakane nyapu, apa babakan gawekne kopi, gawekne mie. Niku mun gagah gak karuan. Sampeyan pun di dalam ini, saya Pasuruan. Kamarnya mana? Dalam maktabah. Oh. Niku pun nama kodruh. Nama kodruh. Hei misalnya, lo nggih saestu. Duwe anak wedok ngoten nggih, duwe anak wedok terus paham dengan situasi yang ada di pelosok. Artinya betapa hebahnya maktabah itu luar biasa. Nang kamar tamu gak ngerti jenggerengane, gak ngerti kelakuane, gak ngerti piye bentuke. Merem-merem takok. Sampeyan kelas berapa? Alhamdulillah kula sak menika Wahab awal. Manggene teng pundi? Wonten maktabah. Niku pun wah, bagi beliau yang kebetulan punya putri sudah ngregesi, Pak. Padahal lamun toh wonge gelem survei masuk maktabah, tugase yo gawe nomi wong-wong sing sawir kuwi. Iku barokah man takallama. Menarik bahasanya Imam Syafi'i, tidak menggunakan bahasa ta'allama, tapi man takallama. Cukup sok-sokan ngomong fikih ngono tok, Bang. Niku pun nama qadru. Wa man nadhara filuhu raqatabu. Orang yang mau belajar bahasa, nggih. Makane kula nggih, alhamdulillah wau dipun anulah. Sedikit disemangati untuk kita harus sering ta'alum bilughatil arabiyah. Ya, saya jazakumullah khairal jaza. Nggih, saestu kula. Kula nggih leres niku. Kenapa saya kok membenarkan itu? Wallah mboten wonten istihqaq atau ihanah datang panjenengan, mboten. Memang kelemahan kami ini kadang-kadang masalah bahasa. Mungkin jenengan-jenengan niku babagan iqlal, babagan sorof, babagan nahwu, bahkan alfiyah, ya wapal, ya kayak diceritakan mau. Tapi ketika sudah praktek, sama niku kalah kambe sing trimo kafaro yukafiru kufron. Artinya kita tidak punya keberanian untuk menampilkan itu. Wong kula mon koklok, tapi alhamdulillah kula pun rada mulai mengfasihkan diri untuk mengatakan antum-antum semua. Man nadhara fil luhah raqatabu. Siapapun mau belajar bahasa, dia akan mampu memiliki hati yang lemah lembut karena dia memahami banyak kebudayaan. Wa man nadhara fil hisab jazula ra'yuh. Orang yang pintar matematik biasanya cenderung memiliki kecakapan dalam berpendapat. Mugi-mugi panjenengan sedaya dados ulama il amilin, dados fuqaha as-sulaha, nggih. Kanten apapun yang terjadi dawe Mbah Kanjeng Nabi kuno ulama as-salihin, jangan sekali-kali panjenengan namung alim tok tapi gak patek salih, Pak. Utawa salih tok tapi gak patek kiai, gitu. Niki wis masalah pisan niku kiai. Muga-muga jenengan kabeh muktabar indallah subhanahu wa taala. Dan saya tidak lupa, saya menghaturkan ribuan terima kasih bagi panjenengan semua. Dan sekaligus saya juga minta maaf sebesar-besarnya mungkin dari kami, dari tuan rumah, teman-teman semua, dalam rangka nyambut jenengan, ngopeni jenengan, ngeramut jenengan. Apa ya cara bahasa begini? Apa najis apa ya? Lajiri adduyuf kal mayit. Bahasa fakihnya apa? Najis. Apa? Mungkin ada beberapa hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan sedaya. Sing paling penting mugi-mugi bahsu kita, moga-moga pertemuan kita benar-benar membuat alaqah bainana wa bainakum menika alaqah sing mustamirah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Mugi-mugi keberadaan panjenengan di Pondok Peloso ini benar-benar mampu merukunkan pondok-pondok kita semua, saling mengaitkan pondok-pondok kita semua. Kula kinten cekap niku sing saged kula aturaken. Terakhir kula ndongaaken panjenengan sedaya, angin panjenengan mangkin kuntur, mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan ulujeng, selamat mboten wonten alangan sing tidak bisa kita lewati. Karena semuanya pasti ada halangannya Pak, pasti itu, tapi semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.